وبركاته. إن الحمد لله وعلى آله وأصحابه ومواله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan ingkang kapandhet saking kitab Al-Firqah An-Najiyah. Kita melepet pembahasan Al-Kufrul Akbar wa Anwa'u. Kufur besar dan macam-macamnya, termasuk pembatal tauhid. Ingkang kita mengertosi pembatal tauhid niku secara umum kufur, syirik, kufur, nifak. Niku globalipun pembatal tauhid niku. Termasuk wonten nawaqis, wonten nawaqis. Ada pembatal tauhid, ada yang mengurangi kesempurnaan tauhid. Syirkun ashor, kufrun ashor, kemudian nifak amali, niki yang akan mengurangi kesempurnaan tauhid. Syirkun akbar, kufrun akbar, nifak i'tiqadi atau nifak akbar, niki yang akan membatalkan tauhid. Kita sampun ngaturaken pembahasan kaitanipun kali syirik. Wonten ingkang akbar, wonten ingkang ashar. Kufur ugi makaten. Ada kufur yang akbar, yang besar. Ada kufur yang ashar. Yang akbar itu yang mengeluarkan dari Islam. Ashar, perbuatannya disebut kekafiran. Ananging belum mengeluarkan dari Islam. Dan termasuk pembagian akbar ashar niki kedah kita mangertosi. Sebab kaitannya pun kali kelaziman orang yang mereka terhukumi kufur yang keluar dari Islam dan orang yang mereka belum di katakan keluar dari Islam. Kalau orang sudah dinyatakan kufur yang keluar dari Islam, dia kalau punya istri, istrinya yang muslimah harus dicerai. Sebab tidak boleh wanita muslimah kawin dengan laki-laki kafir. Antar anak dan ayah atau keluarga sudah tidak saling mewarisi lagi. Kalau dia mati dalam keadaan kufur, maka tidak saling mewariskan. Kemudian tidak boleh dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Dia hak politiknya tercabut. Dan macam-macam kelaziman saking kufur akbar. Sehingga kita sekedar mentenakan utai ketahdimun pangertosi perbuatan-perbuatan yang masuk dalam kategori kufur akbar dengan ingkang masuk melebat kategori kufur ashar. Maka kita tilangi, kita tinggali macam-macam kufur akbar. Kalau ingin sahun ya. Lajeng ini pun tering. Sekarang nomor 3. Oke. Nomor 3. Baca kufur besar yang ketiga. Itu kufur karena ragu-ragu tentang kebenaran adanya hari kiamat, sehingga mengingkari dan tidak mau membenarkannya. Dan ini adalah firman Allah, wa ma adzunnu sa'ata qa'imatan wa la'in ruddtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruhu, akafarta billahi khalaqaka min turabin thumma min nutfatin thumma sawwaka rajula. Artinya, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Sekiranya aku akan dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Kawannya, yaitu yang mukmin, berkata kepadanya, apakah kamu kafir kepada Tuhan yang telah menciptakanmu dari tanah, kemudian menjadi setetes air mani, kemudian dia menjadikan kamu seorang laki-laki yang sempurna? Sekalian, kufur akbar macam-macam. Kalau bisa kita terangkan, yang pertama kufur takdzib, kufur karena mendustakan. Dan kufur jenis ini sesungguhnya hampir sangat jarang sekali, karena kedatangan Rasul dan semua Rasul yang Allah utus rata-rata disertai dengan mukjizat, sehingga tidak ada alasan untuk mengingkari tentang kebenaran yang datang. Tapi ingkang kata nomor kali ini kufrul iba wal istikbar ma'at tasdik, dia membenarkan tapi karena kesombongannya, maka dia menunjukkan sikap penolakan. Iblis membenarkan Allah Ta'ala. Dan iblis dengan kesombongannya, aba wastakbara, sombong dan enggan, enggan dan sombong, akhirnya dia menolak sujud kepada Adam. Fir'aun mengakui tentang kebenaran Musa, tapi karena kesombongannya, dia menolak dakwanya Nabiullah Musa. Wastaqanat ta'anfusuhum dhulman wa'uluwan. Kezaliman dan keangkuhannya membuat dia menolak kebenaran. Abu Jahal mengakui Nabi, tapi karena keangkuhannya dia menolak kebenaran. Senggang-kenggang kata, ini kufur jenis yang kedua. Sehingga kalau ada orang yang mereka betul-betul mendustakan, biasanya itu berangkatnya dari pendustaan, yaitu kesombongan, keangkuhan, padahal kebenaran telah nyata-nyata dia lihat bukti-bukti yang tidak bisa didustakan. Yang ketiga sekalian, kufruddon wasyak biyaumil qiyamah. Kekafiran disebabkan karena dzon atau syak, ragu-ragu. Penyakit ini Bapak sekalian di zaman kita sekarang sangat banyak. Lebih-lebih banjirnya syubhat, membanjirnya syubhat, dajjal-dajjal yang ceramah-ceramah di mimbar, nulis di artikel koran, internet, buku, seminar-seminar, kemudian para pemimpin penyesat yang semakin banyak. Mereka melontarkan berbagai macam syubhat-syubhat. Sehingga orang yang terkena syubhat bisa terkena penyakit syak, keraguan. Ada yang ragunya sangat parah. Seperti orang yang kena filsafat, belajar filsafat. Sampai ragu terhadap Allah, sampai ragu terhadap Rasulullah, apalagi terhadap Al-Quran. Sampai perkara akhirat, surga, neraka, azab kubur, ragu. Itu dampak karena dia baca buku filsafat atau belajar filsafat atau diskusi dengan orang-orang filsafat. Dan itu nyata dalam kehidupan. Termasuk keraguan sekalian, keraguan terhadap ajaran Islam. Ragu kalau Islam itu agama yang hak. Ragu kalau hanya Islam adalah satu-satunya kebenaran yang datang dari Allah. Ini keraguan yang hari-hari ini atau zaman kita sekarang ini khususnya sangat melebar, meluas karena dahsyatnya syubhat yang dilontarkan para tokoh-tokoh kesesatan. Dan banyak pemimpin-pemimpin kaum muslimin yang juga menyebarkan kesesatan-kesesatan sehingga tidak memiliki keyakinan yang mantap tentang Al-Quran dan kandungannya. Au ingkaruhu wa adamu tasdiq bih, atau dia mengingkari dan tidak membenarkan. Wa dalilu qawlu ta'ala, dan diantara dalil tentang kekufuran, kufur syak, kufur karena ragu. Wa ma'adhunna sa'ata qa'imatan, dan aku menyangka hari kiamat itu tidak akan terjadi. Walain rudittu ila rabbi la'ajidanna khairan minha munqalaba. Seandainya aku harus kembali kepada Rabbku, benar-benar akan aku dapatkan, pasti aku akan mendapatkan tempat yang lebih baik. Pertama, dia punya kufur syak, punya kufur keraguan. Dia menyangka, dia ragu dengan kiamat, apakah betul-betul kiamat akan ada. Yang kedua, dia mengukur kecintaan Allah Ta'ala dengan dunia yang diterima. Bahwa pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia, itu gambaran pemuliaan Allah. Kalau sekarang dia dimuliakan Allah dengan harta yang banyak, maka di akhirat kelak pasti dia juga akan dimuliakan Allah pula. Sebab sekarang sudah dimuliakan Allah dengan pemberian harta, dunia, pangkat, kedudukan. Dan ini adalah anggapan banyak orang. Sekalian, angka sangat banyaknya orang yang mereka kena penyakit syak terhadap hari kiamat ini. Penyakitnya orang-orang dahriun, orang-orang yang mereka hanya berkeyakinan ini. Wamal hayatu illa inhiya illa hayat inhiya hayatuna dunya namut wa nahya wama yuhlikuna illa dahr. Kehidupan kita ini tidak lain hanya kehidupan dunia ini sekarang saja, dan tidak ada yang membinasakan kita kecuali hanya masa. Sehingga dikatakan dengan istilah orang-orang dahriyun, orang-orang yang mereka beraliran ini kehancuran dia hidup dan kehancuran dia hanya masa saja. Tidak akan ada hari kiamat, tidak akan ada ini kehidupan setelah kematian. Orang yang tidak memiliki keyakinan ada kehidupan ba'dal mamat, Bapak sekalian, maka dia tidak akan pernah berpikir apa yang mesti dia siapkan untuk kehidupan ba'dal mamat, kehidupan setelah mati. Sehingga seorang mukmin yang diajarkan oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam tentang ada kehidupan setelah mati, maka standar sukses, gagal, cerdas, bodoh itu berkaitan dengan seberapa orientasi dia tentang kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang-orang yang mereka tidak pernah berpikir tentang akhirat, lupa sama sekali berkaitan dengan kehidupan akhirat, sehingga pengetahuan dia tentang kehidupan akhirat itu nol. Walaupun dia profesor, walaupun dia dokter, walaupun dia pai gelarnya sederet yang tidak terukur, maka kata Allah orang ini tetap dikatakan layak lamun, orang yang bodoh. Sehingga pengetahuannya hanya sekedar menembus kehidupan materi, apa yang dia lihat dengan matanya, yang dia dengar dengan telinganya, yang bisa dia jangkau dengan pikirannya, kemudian dia dustakan semua, yaitu segala apa yang dijelaskan Allah di balik kehidupan materi secara umum ini. Demikian juga dikatakan oleh Allah orang yang bodoh, yang lemah, orang yang hidupnya hanya orientasi di dunia. Al-aji'a al-kayyisu, orang yang benar-benar cerdas, kata Nabi, orang yang mereka wa'amila lima ba'dal maut, orang yang mempersiapkan dengan amal-amalnya untuk kehidupan setelah kematian. Adapun orang yang ajis, orang yang bodoh, yang lemah, orang yang mereka hanya mengikuti hawa nafsunya, dia terbuai oleh keinginan nafsunya, dan tidak pernah terfikir kehidupan ba'dal mamat. Dan Allah telah jelaskan, bapak sekalian, pemberian Allah yang berkaitan dengan dunia tidak berkaitan dengan cinta dan bencinya Allah, pemuliaan dan perendahan Allah, tapi berkaitan dengan dunia itu semuanya merupakan bagian ujian dari Allah Ta'ala. Allah katakan, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan benar-benar kami uji kalian baik dengan hal yang Anda anggap tidak menyenangkan, sakit, melarat, kena musibah, bangkrut, ini semuanya tidak menyenangkan, atau yang Anda anggap baik menyenangkan, kaya, sehat, banyak anak, istri, keluarga, semuanya fasilitas hidupnya komplit. Allah katakan ini adalah fitnah. Wa nabluukum, benar-benar kami uji kalian dengan yang dianggap menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu merupakan fitnah. Sehingga Allah membantah orang-orang yang mereka punya keyakinan kalau diberikan harta yang banyak, dunia yang melimpah, berarti dimuliakan Allah. Kalau dikasih ujian, disulitkan dunianya, berarti dibenci Allah. Allah katakan, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqul rabbi akraman. Manusia itu apabila diuji oleh Allah, mabtalahu, dia diuji oleh Allah. Dengan apa? Dengan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia mendapatkan limpahan kenikmatan yang menyenangkan. Dia mengatakan, Rabbi akraman, Rabbku memuliakanku. Wa amma idza mabtalahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqul Rabbi ahanan. Tapi kalau dia diuji Allah, disempitkan rezekinya, dibatasi rezekinya, lalu dia komentarnya, Rabbku sedang menghinakanku. Allah katakan, kalau enggak seperti itu, wahai para hambaku, urusannya itu adalah idza mabtalahu, yaitu apabila Allah menguji dia. Oleh karena itulah, temannya menasihati pada orang yang dibuat ragu tentang hari kiamatnya, qala lahu sahibuhu, Berkata temannya, wawa yuhawiru, sedangkan dia sedang bercakap-cakap, berbincang-bincang dengannya. Akafarta billadhi khalaqaka min turab, wahai kawan, apa kamu kafir dengan Allah yang menciptakan kamu dari tanah, thumma min nutfah, kemudian dari nutfah, air, pembuahan, laki dan perempuan, thumma sawwaka rajula, lalu kamu jadi bleger yang sempurna, laki-laki sempurna kayak gini. Allah Subhanahu wa taala ketika meyakinkan tentang yaumul ba'ats, yang orang-orang kafir mereka ragu tentang yaumul ba'ats, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu, orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Allah katakan, qul bala wa rabbi la tub'atsunna, katakanlah demi Allah, demi Rabbku, pasti kalian akan dibangkitkan dan lalu akan diberitakan semua berita tentang kalian. Allah menjelaskannya dengan aneka macam penjelasan. Di antaranya satu, wahai manusia, mbok mikir, kata Allah, mbok mikir tentang diri kamu, penciptaan kamu. Kami itu diciptakan dari apa? Kemudian perhatikan prosesnya. Kamu melihat dengan mata kepala. Kamu dulu bukan apa-apa. Sampai jadi manusia sempurna. Ya ayuhan nasu, in kuntum fi raibim minal ba'ath, fa inna khalaqnakum min turab, thumma min nutfah. Wahai manusia, kalau kamu ragu tentang yaumul ba'ath, kami telah ciptakan kalian dulu dari tanah, lalu dari nutfah, terus dijelaskan Allah Ta'ala. Satu, mbok ya lihat penciptaannya dulu itu kayak apa. Yang kedua, Allah tunjukkan kamu dengan langit itu penciptaannya rumit mana. Kata Allah, la khalqus samawati akbar min khalqin nas. Sungguh penciptaan langit itu lebih rumit dibandingkan penciptaan manusia. Kalau Allah bisa menciptakan yang lebih rumit, mosok hanya membangkitkan manusia kali yang kedua, apalagi tidak bisa. Yang ketiga, Allah pakai logika manusia. Kalau Allah mampu menciptakan pada kali yang pertama, kali yang kedua tentu lebih gampang. Kreasi untuk mewujudkan yang pertama itu jauh lebih sulit, itu bagi manusia. Tapi bagi Allah gak ada sulitnya semuanya. Kreasi yang pertama dengan logika manusia itu lebih sulit dibandingkan tinggal jiplak kepada kali yang kedua. Tiga. Yang keempat, Allah ngajak manusia memperhatikan. Tapi tentu bumi tadinya kering, keruntang, enggak ada tanda-tanda kehidupan. Lalu Allah turunkan air hujan. Lalu kemudian habis itu tukul, ketukulan, kelihatan hidup, hijau. Kata Allah, kadzalikal khuruj. Kayak gitu juga nanti kamu akan bangkitkan oleh Allah. Yang keempat, yang kelima, Allah tunjukkan beberapa kasus berita umat terdahulu. Dulu di zaman Musa ada pembunuhan misterius. Lalu Bani Israel minta pada Musa gimana caranya bisa mengungkap si pembunuh. Allah kisahkan tentang Yehi, lembu dan Bani Israel. Perintah asalnya sederhana, kule osapi, belen, potongan sebagian anggota tubuhnya, kemudian pukulkan pada yang mati, dia akan hidup dan akan bicara. Terus sekalian, apa yang dikatakan oleh Allah dia sarankan Allah lalu melewati Musa. Bani Israel memandang, wah ini kasus orang sembarangan ini. Sehingga tanyanya tentang sapinya terlalu mendetail. Warnanya apa? Sudah pernah dipakai meluku atau belum? Kemudian sampai akhirnya meh-meh gak bisa mencari. Dan dia dapat dengan sangat sulit. Ngeyel. Sehingga terlalu memperdalam, mendetail-detailkan masalah. Sampai akhirnya kesulitan sendiri. Kasus Nabiullah Ibrahim yang pengen diberikan oleh Allah keyakinan yang lebih mantap. Ibrahim cacah burung, ambil burung cacah-cacah, kemudian mix, kemudian bagi ke beberapa bukit, lalu panggil akan datang dia sebagai burung yang hidup. Lalu lagi kasus ada ribuan penduduk yang takut wabah, sehingga dia akan keluar dari satu perkampungan. Kata Allah, mutu, matilah kalian semuanya, lalu Allah hidupkan. Ini semuanya diantaranya adalah bagaimana Allah menunjukkan sudah tidak ada lagi yang perlu diragukan kalau nanti akan ada yaumul ba'ts. Maka temannya menasihatkan, apa kamu kafir dengan Allah yang menciptakan kamu sehingga sungguhnya manusia itu hanya karena keangkuhan, kesombongan yang membuat dia kemudian ini mengingkari apa yang telah sangat jelas, yang jelasnya ayat-ayat Allah bagaikan siang bolong, gamblang, padang jinggrang. Yang keempat, yang sekawan, nomor sekawan sekalian, kufrul i'rab. Kufur disebabkan karena berpaling. Melengos total. Tidak mempelajari, tidak mengamalkan, cuek bebek, pokoknya tidak peduli dengan Islam sekali. Ngelirik juga enggak. I'rab berpaling total. Sehingga dia tenggelam dalam kehidupan hawa nafsunya. Dia tidak mau tahu tentang Islam itu apa. Ada pengajian, ada arahan, ada kitab, ada video, ada radio, ada TV, ada siaran, ada segala macam. Semuanya diabaikan total. Cuek, cuek, cuek. Pokoknya sudah gak peduli sama sekali. Hatinya, sinyalnya cert aja gak ada dengan Islam. Pokoknya pek, gak ada urusan dengan Islam. Ini adalah kufur i'rab. Kufur i'rab. Walaupun dia tidak menentang, tidak memusuhi, tapi dia tidak peduli apapun dengan Islam. Sehingga tidak ada nyambung-nyambungnya sedikit pun ada enggak. Enggak ada kelet-keletnya dengan Islam, saupo aja enggak. Sehingga blas, dia total-total berpaling dari Islam secara ilmu maupun secara amal. Wa wal i'radu an matalibil Islam ghairu mu'min biha. Orang seperti ini adalah dia berpaling total dari segala tuntutan-tuntutan Islam secara ilmu dan secara amal. Dia sama sekali tidak perhatian sedikit pun. Dia tidak ada keimanan sedikit pun terhadap Islam. Wadalilu qawlu ta'ala. Dan dalilnya firman Allah Ta'ala. Sehingga belas diajak Islam itu kayak gak ada hubungan sama sekali. Kadang-kadang KTP-nya Islam. Diajak sholat, sholat kayak agama asing. Sehingga pokoknya semua yang berbau agama itu dianggap kayak asing. Memang Islamnya hanya gara-gara KTP, hanya karena KTP warga negara diwajibkan harus punya, ya ini isi identitasnya jelas, keyakinannya apa. Tapi kemudian sama sekali enggak nyambung dan tidak perhatian dengan agama. Cara tiang dikakan abangan, abang beranang. Blas enggak ada, cercer putihnya enggak ada. Sehingga sama sekali tidak noleh dengan apapun terhadap agama ini. Malah agama itu dianggap penjajahan. Penjajahan. Kalau orang pakai simbol-simbol agama dan melaksanakan ajaran agama, itu dianggapnya itu penjajahan. Berbahasa Arab dianggapnya itu ngarab-arabi. Padahal Imam Bukhari, kemudian imam-imam hadis itu, yang Arab itu hanya, yang asli Arab itu hanya Imam Muslim. Yang lainnya itu negara macam-macam dan mereka cinta dengan Arab karena memang Qur'annya Arab, hadisnya Arab, nabinya orang Arab, sehingga benci dengan Arab itu merembetnya bisa benci kepada nabi dan benci dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan seputarnya itu. Sekalian, ini termasuk diantara upaya untuk merusak yaitu kecintaan kepada Islam. Cinta kepada Arab, bahasa Arab itu termasuk bagian daripada keimanan. Bukan karena Arabnya, tapi karena Qur'annya bahasa Arab, hadisnya bahasa Arab, nabinya bahasa Arab, ulama-ulamanya bahasa Arab, dan bahkan bahasa Arab bahasa Ahlul Jannah. Jangan kemudian dibangkitkan syaitan, Allah itu kan gen gede-gede ke Arab. Kita ini wong Jawa, ojo gelem dijajah karo Arab-Arab. Ini adalah upaya untuk membangkitkan yaitu hamiyah jahiliyah, hamiyatan jahiliyah. Ini semangat jahiliyah. Yang ada itu hanya Islam kafir. Kalau Islam cinta dengan Allah, cinta dengan Rasul, cinta dengan Quran, cinta dengan Sunnah, cinta dengan apa yang dicintai Allah, cinta dengan apa yang dicintai Rasulullah SAW. Kalau kafir, keting semuanya dengan apa yang dalam Islam. Sehingga yang ada itu hanya memang Muslim atau kafir. Hatinya itu condong dengan Islam atau dia menolak. Tidak dipedulikan dengan mau tinggal di mana, dia backgroundnya apa. Karena kalau orang itu mencintai akan menyesuaikan dengan sang kekasih. Itu sudah rumus. Pon rumus. Kalau orang mencintai itu mesti akan menyesuaikan dengan yang dicintai. Dan dia pasti akan senang dengan kalau bisa mewujudkan apa yang dicintai sang kekasih. Walladzina kafaru amma uridu amma unziru mu'ridun. Dalilnya adalah dan orang-orang kafir itu terhadap apa yang diperingatkan pada mereka, mereka iqrab, yakni berpaling. Nomor gamsal. Kufur karena berbuat nifaq, yaitu menyatakan keimanan dengan lisannya, akan tetapi sebenarnya hatinya tidak mengakui dan sepak terjangnya pun bertentangan dengan apa yang diucapkannya. Hal ini berdasarkan firman Allah, "Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fa hum la yafqahun." Demikian itu karena awalnya mereka telah beriman, kemudian kafir lagi. Lalu mereka pun dikunci lagi. Karena itu mereka tidak dapat memahami lagi. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia ada yang mengatakan, kami beriman pada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu sesungguhnya bukan orang-orang yang beriman. Nomor gamsal, sekalian, kufur nifaq. Kufur disebabkan karena nifaq. Apa itu? Wawa idharul Islam bilisan wa mukhalafatuhu fil qalbi wal a'mal, yaitu menampakkan Islam dengan lisannya dan dia menyelisihi di hati dan amalnya, atau idharul Islam wa ibtadul kufri, menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekafiran. Nifak ini, Bapak sekalian, itu munculnya ketika masa-masa Madaniyah. Itu ketika setelah hijrahnya Nabi, lalu mulai nampak kaum muslimin punya kekuatan, ada kekuasaan. Maka muncul nifak. Adapun tentang Mekah, 13 tahun di Mekah, enggak ada nifak-nifak, enggak ada. Sengaja dinifakin apa? Lawang orang itu kalau dia menampakkan Islam, dipolo, diajar, kemudian diboikot, kemudian berusaha untuk dimakar sama orang-orang Quraisy. Apa kepentingannya menampakkan kemunafikan? Tidak ada kepentingannya menampakkan kemunafikan, enggak ada. Sehingga kemunafikan hanya ada ketika di zaman-zaman kekuasaan Islam itu ada. Makanya di Madinah baru ada muncul kemunafikan. Kemudian sekali lihat, munafik zaman Nabi rata-rata itu sangat tersembunyi. Dia membuat makar-makar, intrik-intrik itu di belakang. Nanti kalau dilaporkan kepada Nabi, dia sumpah-sumpah mengingkari. Munafik zaman kita ini, Bapak sekalian, jedulnya kayak sengenge, sehingga menampakkan nifaknya itu terang-terangan. Nah, menampakkan nifaknya itu terang-terangan. Tidak tede ngaling-ngaling menampakkan nifaknya itu. Bagaimana dia menghujat Islam, kebenciannya dengan Islam, itu menampakkan dengan terang-terangan. Di zaman Hudzaifah kemawon, Hudzaifah mengatakan di zaman sahabat Hudzaifah, kalau seandainya orang munafik itu dimatikan semuanya, sepi. Artinya alias banyaknya orang munafik. Itu di zaman sahabat Hudzaifah. Nampak malah di zaman kita sekarang ini. Sehingga orang-orang yang mereka dengan Islam kepentingannya hanya untuk menyelamatkan dunianya. Enggak ada urusan dengan li'i'lali kalimatilah, enggak ada. Adanya itu urusan untuk menyelamatkan dunia. Hartanya, jabatannya, ketokohannya. Enggak ada urusan dengan li'i'lali kalimatilah. Dan begitulah orang-orang munafik. Sehingga dia menampakkan kepalsuan-kepalsuan dalam rangka untuk menipu, pengennya bisa menipu Allah, bisa menipu Rasulullah, bisa menipu kaum mukminin, tapi hakikatnya tidaklah tertipu kecuali diri sendiri, karena dia rumangsa sukses, sukses, sukses, mati langsung nyemplung-plung ke jahanam. Yang rugi atau yang tertipu dia sendiri. Allah apalagi enggak tertipu. Rasulullah SAW dan kaum mukminin enggak tertipu. Yang mereka semuanya menipu diri sendiri, melanggengkan kekafirannya dengan tipuan nifaknya, sehingga mereka di akhirat innal munafikina fiddarkil asfal minan nar. Dia menampakkan Islam dengan lisannya, sedangkan hati dan amalnya menyelisih. Firman Allah SWT mengatakan, "Dzalika bi'annahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun." Yang demikian itu karena mereka tadinya beriman dengan lisannya mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah, kemudian mereka kafir, kemudian hatinya dikunci mati oleh Allah Ta'ala sehingga mereka tidak pernah bisa memahami ajaran agama ini. Terus kalian, termasuk keberadaan orang munafik di sekitar Nabi menandakan hidayah niku awis. Ada orang-orang yang dekat dengan sumber hidayah. Ada yang bersuami Nabi, dia enggak dapat hidayah. Ada yang berbapak Nabi, enggak dapat hidayah. Ada yang berponakan Nabi, enggak dapat hidayah. Ada yang beranak Nabi, enggak mendapatkan hidayah. Ayahnya Ibrahim, bapaknya kafir, ibn ahli tauhid. Ada yang berkeluarga besar Nabi, enggak mendapat hidayah. Ada yang tiap hari duduk di masjidnya Nabi, salat bersama Nabi, bersama dengan para sahabat, tidak mendapatkan hidayah, orang-orang munafik. Sehingga hidayah itu mahal. Kita dipun syukuri itu mata Allah Ta'ala, lan dipun rawat, dipun upaini. Dan mereka itu ala qulubin faum la yafqahun, mereka enggak mudengan dengan Islam. Sehingga sering orang kalau diajak pengajian ramudeng, bukan karena ramudeng enggak bisa memahami apa yang disampaikan ustaz yang menjelaskan, yang menyampaikan, hatinya memang enggak nyambung sehingga enggak bisa konsen memperhatikan untuk dia punya ya ini bekal amalan, enggak nyambung sehingga enggak mudeng. Wa minan nas may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimuminin. Sebagian orang mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, dan mereka tidak, dan mereka semuanya bukan orang mukmin, sehingga hanya ucapannya saja yang mengatakan iman kepada Allah dan hari akhir, tapi hatinya kosong dari iman dan hari akhir. Yang terakhir, kufrul juhud wa walladhi yungkiru syai'an ma'luman minaddin. Kufur juhud yaitu orang yang mengingkari perkara yang jelas-jelas, perkara yang jelas-jelas dalam Islam sudah jadi perkara yang sangat daruri diketahui dalam ajaran agama ini. Contoh umpamanya arkanul Islam, rukun Islam yang 5. Setiap orang Islam mestinya tahu dia ingkari. Rukun iman yang itu sudah sangat daruri, sangat setiap orang tahu dia ingkari. Seperti umpamanya orang yang mereka meninggalkan salat dengan sengaja tanpa meyakini bahwa Islam itu mewajibkan salat, yang mengingkari perkara-perkara yang daruri yang sudah sangat pasti menjadi simbol-simbol yang jelas dalam Islam, maka ini dikatakan kufur juhud. Kufur karena betul-betul melakukan penentangan. Demikian pula wa kadzalikal hakim idza jaata hukmullah, hakim yang mereka mengingkari hukum Allah, enggak ada hukum Allah sehingga dia tidak yakin ada hukum Allah, sehingga dianggapnya Quran yang ada itu tidak bisa dijadikan sebagai hukum Allah di muka bumi. Ini termasuk diantara ini keyakinan-keyakinan kufur yang merupakan bentuk penentangan terhadap ajaran Islam. Ngatain ini sekalian memiliki manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.